Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: ya ayuhal nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inallaha kana alaykum raqiba. Wa qala ta'ala: ya ayuhal ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida islih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadu nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adhani Allahu wa iyyakum minan nar. Kaum muslimin dan muslimat rahimani Allahu wa iyyakum ajma'in. Mendengar radio syiar tauhid dimanapun antum berada, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang sempurna. Dan kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan tidak lupa kita mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan perantara beliaulah kita mengenal al-haq, mengenal kebenaran dan mengikutinya, kemudian mengenal kebatilan dan menjauhinya. Kaum muslimin dan muslimat rahimani Allahu wa iyyakum ajma'in. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tafsir dari surat Al-Kahfi karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang mana pada malam hari ini kita akan masuk pada ayat yang ke-28 dari surat Al-Kahfi, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala: wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajhah wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatad dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawah wa kana amruhu furta. Dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Rabbnya bil asyi bil ghadati wal asyi, di pagi hari dan senja hari mengharapkan wajah Allah, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta dia menuruti hawa nafsunya dan keadaannya dalam keadaan sia-sia belaka. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, qawluhu ta'ala wasbir nafsaka ay ihbisha ma'aha ula'il ladhina yada'un allaha du'a'a mas'alatin wa du'a'a ibadatin, yakni annahum yaf'aluna dhalika lillahi wahdahu la li ahadin siwah. Wasbir nafsaka, yaitu tahanlah dirimu, bersabarlah untuk terus bersama mereka, orang-orang yang mereka menyeru Allah, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah itu doa masalah, doa yang sifatnya permohonan, ataupun doa ibadah, ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala bil asyi, bil ghadati wal asyi, pada pagi hari dan senja hari. Qauluhu bil ghadati ay awwalun nahar. Bil ghadah, yaitu pada awal pagi hari. Wal asyi, yaitu di senja hari. Mukhlisina lillahi azza wa jalla, dalam keadaan mereka mukhlisin, dalam keadaan ikhlas hanya untuk Allah azza wa jalla. Qauluhu yuriduna wajhahu wa la yuriduna syai'an minad dunya, yang mereka inginkan adalah wajah Allah, dan mereka tidak menginginkan apapun dari perkara dunia ini sebagai balasannya. Yakni annahum yaf'aluna dhalika lillahi wahdahu la li ahadin siwah, yaitu mereka melakukannya adalah karena Allah, bukan karena siapapun selain Allah. Qala wa fil ayati ithbatul wajhi lillahi ta'ala. Waqad ajma'a ulama'i ahli sunnah ala thubutil wajhi lillahi ta'ala bidalalatil kitabi wa sunnah ala dhalik. Dan ulama ahli sunnah, mereka berijma', bersepakat tentang tetapnya sifat wajah bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala memiliki wajah sesuai dengan kemahaagungan dan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak menyerupai dengan wajah siapapun atau apapun dari makhluknya. Berdasarkan dalil dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan tetaplah wajhu rabbik, wajah Rabbmu, yang penuh kemuliaan, yang penuh keagungan. Kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'udzu biwajhika, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu ketika turun ayat qul huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum 'adaban min fawqikum, katakanlah bahwasanya dia yaitu Allah qadir, maha mampu untuk mengutus atau memberikan azab bagi kalian dari atas-atas kalian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, a'udzu biwajhik, aku berlindung dengan wajahmu. Isbat sifatul wajah. Di sini ditetapkan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalil dari Al-Qur'an, dari As-Sunnah, wa ajma'a salaful ummah wa a'immatuha 'ala thubutil wajhi lillahi 'azza wa jalla. Dan juga ulama dan salaful ummah, mereka bersepakat tentang tetapnya sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin hal yakunu hadzal wajhu mumatsilan li aujuhil makhluqin, akan tetapi ia menjadi pertanyaannya, apakah wajah Allah itu sama atau mirip dengan wajah-wajahnya para makhluk? Maka jawabnya, al-jawab, la yumkin an yakuna wajhullahi mumathilan li aujuhil makhlukin. Ya, tidak mungkin wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mirip dengan wajah-wajah para makhluknya. Liqaulillahi, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Laisa, tidak ada yang kamitslihi, serupa, mirip dengannya, syai'un, satu apapun. Wa huwa as-sami'ul basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Wa qauluhu ta'ala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samia. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, rabbus samawati wal ard, rabbus samawat, Rabbnya langit-langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang diantara keduanya, fa'budhu, maka beribadalah kepadanya, wastabir li'ibadatihi, bersabarlah untuk beribadah, dalam beribadah kepadanya, hal ta'lamu lahu samia, apakah engkau mengetahui yang sebanding, yang setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ay syabihan nadhira, yaitu tandingan yang setara dengannya. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan dan kalian mengetahuinya. Wa hakadha kullu ma wasafa Allah bihi nafsahu fal wajibu 'alaina an nujriyahu 'ala zahirihi walakin biduni tanthil. Demikianlah setiap apa yang Allah sifatkan dengannya dirinya, maka wajib bagi kita untuk membiarkan apa adanya sesuai dengan zahirnya. Allah menetapkan sifat wajah, maka kita tetapkan sifat wajah bagi Allah. Allah berfirman bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangannya membentang, maka kita sifat kita tetapkan ya bahwasanya Allah memiliki kedua tangan. Ya, sebagaimana Allah yang menetapkan sendiri, bukan kita yang menetapkan, tapi Allah yang menetapkan untuk dirinya. Allah Maha tahu tentang dirinya. Begitu juga makhluk yang paling berilmu tentang Allah adalah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan dirinya dengan sifat tersebut, apa atau apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifatkan Allah dengan sifat tersebut, maka wajib bagi kita untuk mengimaninya sesuai dengan zahirnya dan tidak kita berusaha untuk mencoba-coba mentakwilnya, mengeluarkan lafaz dari makna aslinya atau makna zahirnya, menyelewengkan maknanya dari makna yang sebenarnya sebagaimana yang dilakukan oleh ahlul bidah. Allah sekali lagi lebih mengetahui tentang sifat-sifatnya daripada kita. Maka tidak ada jalan bagi kita kecuali mengimani apa yang telah Allah tetapkan bagi dirinya sendiri dari sifat-sifat tersebut, tanpa kita harus sekali lagi mengingkarinya, menyelewengkannya, atau sebaliknya, tanpa kita menyerupakannya dengan sifat-sifat makhluk. Walakin biduni tamthil, kita tetapkan tanpa ada bentuk tamthil, penyerupaan dengan sifat makhluk. Fa in qala qa'il idza asbatta lillahi wajhan lazima min dhalika at-tamthil. Kalau ada yang berkata, kalau engkau menetapkan bagi Allah wajah, maka konsekuensinya berarti itu ada tamthil, yaitu wajahnya pasti serupa dengan wajah makhluk. Ya. Dan kita bawa kata dia, wa nahmilu qawlahu laisa kamitslihi syai', yakni illa fima asbathahu kal wajhi wal yadain. Ya. Adapun firman Allah laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang mirip dengannya, kita bawa ya pada makna bahwasanya tidak ada yang sesuatu yang mirip dengan Allah kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah seperti wajah dan kedua tangan. Fal jawab anna hadza mukabarah. Ya. Kita jawab bahwasanya ini adalah bentuk kesombongan dan pembangkangan. Li'annana na'lamu hissan wa aklan anna kulla mudhafun ila syai'in fa'innahu yunasib dalika syai'. Ya. Karena kita mengetahui ya secara hissi dan aklan, secara akal kita, secara logika kita, dan secara realistisnya kenyataannya bahwasanya apa yang diidofahkan, disandarkan kepada sesuatu, maka dia sesuai dengan penyandarannya terhadap sesuatu tersebut. Ya, ketika sesuatu disandarkan kepada yang lain, maka dia akan sesuai dengan apa yang dia disandarkan kepadanya. Contohnya, alaisa lil insani wajah, bukankah manusia memiliki wajah? Walil jamali wajah, begitu juga unta memiliki wajah. Ya. Walil hisani wajah, walil fili wajah. Begitu juga bukankah kuda memiliki wajah dan gajah juga memiliki wajah? Ya, maka jawabannya bala, tentu saja. Manusia, unta, ya, kuda, gajah dan yang lainnya memiliki wajah. Wahal hadihil aujuh mutamatsilah. Sekarang pertanyakan, apakah wajah-wajah mereka ini ya mirip satu dengan yang lainnya? wajah manusia mirip dengan wajah unta mirip dengan wajah kuda mirip dengan wajah gajah, dan seterusnya. La abadan, tidak sama sekali. Bal tunasibu ma'udifat ilaihi, bahkan yang ada adalah kesesuaian dengan apa yang disandarkan kepadanya wajah tersebut. Ketika disandarkan kepada manusia wajah manusia, maka sesuai dengan keadaan manusia. Ya, ketika wajah disandarkan kepada unta, ya sesuai dengan keadaan unta, wajah unta ya seperti itu. Dan seterusnya. Ya. Bal innal waqta waz-zamana lahu wajah. Bahkan waktu dan zaman sendiri pun disebutkan mereka memiliki wajah. Kama fi qawlihi ta'ala, aminu billadhi unzila 'alal ladina amanu wajhan nahar waqfuru akhirah. Ya, sebagaimana ini perkataannya orang-orang kafir. Ya, dalam rangka untuk membuat makar kepada kaum mukminin, meragukan ya kapasitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara strategi mereka, mereka menyuruh sebagian mereka untuk beriman pada awal wajhan nahar, yaitu pada pagi hari, ya, kemudian untuk kafir pada sore harinya, supaya orang ragu ya bahwasanya ini adalah agama yang hak. Aminu billadhi unzila 'alal ladina amanu wajhan nahari waqfuru akhirah. Surat Ali Imran ayat yang ke-72. Apa sahihnya di sini? Ya. Aminu, berimanlah terhadap ya siapa yang diturunkan kepadanya orang-orang unzila 'alal ladina amanu. Terhadap orang-orang yang beriman, wajhan nahar, bukan wajah siang hari. Pada wajahnya siang, yaitu pada awal hari yang dimaksudkan di sini. Ya, tapi disebutkan bahwasanya wajah disandarkan kepada waktu, yaitu nahar pada siang hari. Ya. Fahal yakum yumkin li ahadin an yakula inna wajhan nahar mislu wajhil insan. Apakah di situ ada yang mengatakan bahwasanya wajahnya siang hari itu seperti wajahnya manusia? Al-jawab la yumkin. Jawabnya tidak mungkin. Ya, idan ma adhafahu Allahu li nafsihi minal wajhi la yumkin an yakuna mumatsilan li aujuhil makhluqin. Kalau begitu, apa yang Allah sandarkan untuk dirinya sendiri, ya, yaitu wajah di sini, wajhullah, wajahnya Allah. Ya, berarti sesuai dengan keadaan Allah yang Maha Sempurna dan Maha Agung, sesuai dengan bahwasanya Allah tidak serupa dengan makhluk sedikit pun. La yumkin an yakuna mumatsilan li aujuhil makhluqin. Maka ketika wajah sudah disandarkan kepada Allah, maka tidak mungkin itu akan sama dan mirip dengan wajah siapa saja dari kalangan makhluk. Li anna kulla sifatin tunasibul mausuf. Karena setiap sifat itu akan sesuai dengan siapa atau apa yang disifati dari sifat tersebut. Fa in qala qa'il. Ya. Kalau ada yang bertanya. Innahu qad ja'a fil hadits sahih anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala khalaqa Adam ala suratihi. Famal jawab? Bahwasanya Nabi telah tetap dari hadis yang sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna Allah ta'ala, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, khalaqa Adam, menciptakan Adam, ala suratihi, ya, sesuai dengan surahnya, gambarnya atau bentuk dan rupanya Allah. Ya, dalam yang lain surat Ar-Rahman, sesuai dengan surahnya Rahman, gambarnya Ar-Rahman. Famal jawab, maka apa jawabannya? Fal jawab, jawabannya min ahdi wajhain. dari dua sisi. Al-wajhul awal, sisi yang pertama, imma an yuqal la yalzam min kaunhi ala suratihi an yakuna mumathilan lah. Tidak ada konsekuensi, keharusan kalau disebutkan ala suratihi, sesuai dengan surahnya, bentuk dan rupanya Allah, bahwasanya itu mirip dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wadalilu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhbara bi anna awwala zumratin tadkhul al-jannah ala suratil qamari lailatal badr. Dan dalilnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya awwala zumrah, kelompok pertama yang masuk ke dalam surga, ala suratil qamar, mereka seperti, ya, gambarannya adalah seperti rupa al-qamar, bulan pada malam purnama. Wa nahnu na'lamu annahu laisa hunaka mumatsalatan baina ha'ula'i wal qamar. Ya, kita tahu dari hadis ini tidak ada bentuk penyerupaan, ya, bahwasanya, ya, surah mereka adalah seperti bulan, ya. Maksudnya bahwasanya mereka datang dalam bentuk bundar gitu, bulan purnama bulat seperti itu, kan tidak. Tidak ada yang memahami demikian. Ya, lakin ala suratil qamari min haizul umum ida'atan wabtihajan wa nuran. Ya, akan tetapi dalam bentuk, sebagaimana bentuk, ya, bulan secara umum, ya, cahayanya, cerahnya. Jadi sisi yang pertama, tidak ada yang mengatakan dia mirip, ya, seperti bulan ketika itu wajahnya. Al-wajhu tsani an yuqal ala suratihi ay ala surah allati ikhtaraha Allah azza wa jal. Dan sisi yang kedua kita jawab, bisa jadi yang dimaksudkan dengan ala suratihi yaitu ala as-surah. Ya, ala suratihi, sesuai dengan bentuk Allah, adalah bentuk yang Allah pilihkan untuk Adam. Ya. Fa'idabatu suratil adami ilallahi ala sabilis tashrif ta'zim. Dan penyandaran surah bentuk Adam di sini kepada Allah, menjadi bentuk Allah, seperti bentuk Allah, yaitu sebagai bentuk pemuliaan dan pengagungan terhadap, ya, surahnya Adam, bentuknya Adam. Sebagaimana pada firman Allah, kama fi qawlihi ta'ala, wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi an yudkaru fi hasmuhu. Siapa yang lebih zalim daripada mereka yang menghalangi masjid-masjid Allah untuk disebutkan padanya namanya? Qala wa minal ma'lum anna Allah laisa yusalli fil masajid. Ya, ini sudah diketahui bahwasanya, ya, Allah tidaklah salat di dalam masjid-masjid tersebut, sehingga dikatakan bahwasanya itu adalah masjid Allah. Lakin udifat ilallah ala sabili tasyrif wa ta'zim wa ala annaha innama buniyat li ta'atillah. Tapi disandarkan masjid-masjid itu sebagai punyanya Allah, kepunyaan Allah, ya, sebagai bentuk pengagungan dan penghormatan terhadap masjid-masjid, dan bahwasanya yang namanya masjid-masjid itu dibangun, ya, li ta'atillah, untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qauli Salih alaihi salam li qaumihi naqatallahi wa suqiyaha. Dan juga seperti perkataannya Salih, yaitu Nabi Allah Salih alaihi salam, naqatallah, hati-hatilah kalian, ya, kepada dari untanya Allah, dan memberikan minum kepadanya. Ya. Laisa anna wal ma'lum wa minal ma'lum anna hadhihi an-naqa laysa lillahi kama takunu lil adami yarkabuha. Ya. Dan dari perkara ini maklumi bahwasanya unta ini bukanlah dimaksudkan milik Allah sebagaimana untuk milik Adam, ya, yang dikendarai atau dipotong dagingnya atau tidak, bukan untuk itu. Tapi disandarkan sebagai untanya Allah, lakin udifat ilallah ala sabili tasrif wa ta'zim. Sebagai bentuk penghormatan, ya, terhadap unta tersebut. Fayakunu khalaqa Adam ala suratihi au ala suratir rahman, yakni ala surah allati ikhtaraha min baini sa'iril makhlukat. Ya. Maka yang dimaksudkan bahwasanya Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya, yaitu bentuk Ar-Rahman, yaitu sesuai dengan bentuk yang Allah pilihkan dari segala macam bentuk makhluk-makhluk yang lain, ya, spesial buat Adam. Qala Allah Ta'ala fi suratil infitar, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat Al-Infitar, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Syahidnya ini, yang telah menciptakanmu, menyempurnakanmu, dan fa'adalak, yang menjadikan, meluruskanmu. Ay alladhi ja'alaka ja'lan kahada wa hada yashmal i'tidalal qamah wa i'tidalal khilqah, yaitu yang telah menjadikan engkau seperti ini dan seperti ini, ya, yasmal i'tidal, kelurusan, keseimbangan, ya, perawakan, keseimbangan bentuk tubuh sempurna. Fafahinnal an walhamdulillahi annallaha ta'ala lahu wajhun haqiqi wa annahu la yushbihu awjuhal makhluqin. Maka kita pahami sekarang, walhamdulillah, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, memiliki wajah yang hakiki, dan wajah Allah sama sekali tidak mirip, tidak serupa, dan tidak sama dengan wajah-wajahnya para makhluk. Qala wa qawluhu yuriduna wajhah isyaratun lil ikhlas. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yuriduna wajhah, ini adalah sebagai isyarat, ya, terhadap keikhlasan di dalam beramal. Fa'alaika akhil muslim bil ikhlas hatta tantafi bil amal. Maka wajib bagi engkau wahai saudaraku, ya, muslim, ya, ataupun muslimah, untuk senantiasa ikhlas dalam amalannya sehingga engkau bisa mengambil manfaat dari apa yang engkau amalkan tersebut. Wallahu ta'ala alam, naktafi lahuna. Subhanakallah wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.